Selamat pagi Pak Alex. Iya, selamat pagi. Silakan Pak. Pemerintah ini otaknya hanya menaikkan aja bisa. Jadi sebetulnya nggak perlu sarjana, orang-orang SMP juga bisa lah. Ya kan? Jadi tarif dasar listrik naik, gas naik, cabai naik, bawang naik. Nah sekarang nilai objek pajak juga mau naik. Jadi ya pengusaha masyarakat tuh nggak ada yang diuntungkan, banjir nggak terselesaikan. Hanya menaikkan aja misalnya. Kapan menurunkan saya nggak pernah dengar. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Alex. Ibu Wati. Saya bilang pemerintah itu nggak punya otak. Naik nggak kira-kira, naik mah naik lah. Cuma 140% 200% gimana orang mau bayar. Otaknya kemana itu pemerintah. Ya terima kasih Bu Wati. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan Pak. Masalah kenaikan itu hal yang biasa. Tapi kalau naiknya sampai 140% itu namanya pengkhianat bangsa. Jadi tolong deh cari orang-orang ahli. Pak Jokowi itu jangan asal ngomong gitu. Cari orang-orang yang ahli tentang bagaimana berapa pantasnya kenaikan gitu. Jangan asal ngomong semaunya naikin, semuanya naikin. Itu yang terbeban nanti kan rakyat juga yang sengsara. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Heri. Bapak Adi. Ya, silakan. Saya ini mungkin ada sesuatu tujuan ya, Pemprov DKI menaikkan tanah. Saya nggak tahu tujuan pastinya apa. Yang pasti jelas akan kita nggak bisa bangun apa-apa lagi. Pembang nggak akan bikin rumah untuk rakyat. Rakyat nggak akan bisa punya rumah murah. Itu salah satu contohnya. Ya, ini efeknya mungkin pemerintah punya program transmigrasi. Saya nggak tahu. Mungkin mau dipindahin dari Jakarta, saya nggak tahu juga itu efeknya ada plus minusnya sih. Memang kita sudah, Jakarta sudah menumpuk ya, makanya mungkin tujuannya untuk mengurai penumpukan itu di pusat ibu kota ya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Adi. Bapak Jati. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Kenaikan kalau 140% itu apa nggak dipikirin? Saya rasa berpikirnya aneh. Mau tadi tinggal yang lalu dikatakan mungkin mencegah orang luang untuk masuk ke kita. Caranya kan bukan begitu. Itu mengemplang pajak pada rakyat. Memang selama ini ya pendapatan pajak dari rakyat DKI apa kurang? Surplus kan? Omong kosong kurang. Kurangnya karena masuk ke kantong pejabat. Ini gak fair sih. Gak bisa terus langsung mau ngemplang rakyat. Naik-naik. Tapi yang wajar 10%, 20%, 25%. Itu sudah tinggi. Bagaimana pemerintah kok malah memicu inflasi? Gila ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jati. Selamat siang Pak Bangun. Ya, selamat siang. Silakan Pak komentarnya Pak. Halo. Halo Pak. Silakan Pak komentarnya Pak. Ya komentarnya ini banyak hal memang penerapan selama gubernur baru ini kita sepakat. Cuma seperti parkir naik begitu cukup drastis, tapi kemacetan kan juga tidak berkurang. Sama halnya tadi pajak bangunan itu dinaikkan, itu juga belum tentu mengurangi artinya daya beli. Contohnya misalkan kita lihat sekarang itu yang beli rumah ya tetap aja yang udah ekonomi di atas gitu, yang bawah tetap aja tidak bisa beli atau mau ngusir orang-orang dari Jakarta kan tidak mungkin. Jadi naik ya boleh naik, tetapi ya coba dihitung lagi dengan baik lah. Ya jangan sampai 100% 140% itu ya sangat berat untuk misalkan yang pensiun, yang rumahnya udah besar, terus dia udah gak ada penghasilan, terus bayar mahal-mahal, ya nanti bagaimana, harus dia jual apa bagaimana. Ya terima kasih. Ya terima kasih Pak Bangun. Bapak Hendri. Ya tadi udah jelas Pak, saya bilang ya itu ini Pemprov kita ini mau jadi maling, mau memeras tenaga rakyat ini dengan cara menaikkan NJOP ini. Ini pikirkanlah orang tua-tua kita itu yang pensiunan. Jangan rakyat ini pegas, kayak mereka ini mentang-mentang digaji rakyat, pasti mereka secara tidak langsung ini rakyat dipegas. Jadi kayak maling yang sudah dilegalkan. Jangan kayak gitu. Mereka ini gimana sih? Kalau misalnya rakyat sudah tidak mampu membayar NJOP itu gimana? Saya tegaskan lagi, itu Pak Jokowi, Ahok itu coba itu tikus-tikus yang jadi maling-maling pemeras rakyat itu diberantas lah. Jangan saya lagi, jangan jadi maling gaya lah, makasih. Terima kasih, Pak Willy. Silakan, Pak. Pikir Jokowi Ahok mau pasang badan itu untuk korban-korban gusuran. Mana ada tanah yang mau dibayar murah. Justru pengembang ini yang bikin masalah. Dia yang ciptain harga tanah sekian tinggi. Itu aja. Terima kasih, Pak Willy. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan Pak komentarnya. Memang sekarang-sekarang ini waktunya kurang tepat, Pak. Ya. Dan itu kalau naik sampai 100% 200%, nah itu tolong dipikirkan kembali orang-orang yang nggak sanggup bayar PBB itu gimana nantinya. Ya, dan ini boleh dinaikkan tapi bertahap aja ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ali. Bapak Ferry. Ya, selamat pagi. Selamat siang Pak, silakan Pak. Kalau menurut saya memang harus dinaikkan ya, tapi kenaikannya jangan terlalu tinggi gitu. Kalau mungkin 100% seragam juga, bukan hanya di Jakarta, di Bekasi dan sekitarnya itu juga dinaikkan sampai 100% gitu. Tapi hasilnya tolong nyata juga gitu. Kalau ada kenaikan NJOP, memang kita nggak bisa menutup mata kan, harga tanah per meter yang kita jual belikan dengan harga NJOP itu perbedaannya sangat jauh gitu ya. Kalau dinaikkan NJOP-nya, terus kemudian PBB-nya nanti juga naik gitu kan. Terus untuk penjualan juga, pajak penjual dan pembeli juga naik. Nah, hasil pajaknya ini tolong digunakan untuk kepentingan rakyat gitu, dan pembangunan, mengurangi banjir terutama, terus kemudian untuk jalan lalu lintas juga. Ya, saya yakin pemerintah DKI cukup bijak untuk menaikkan harga NJOP sesuai dengan yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Bapak Ahmad. Siang Pak. Siang Pak, silakan komentar ya Pak. Ini Pak, kalau pengembang keberat ya emang, kalau pengembangan ibaratnya nimbun tanah, tanah pengembang itu masih banyak Pak di Jakarta itu. Nggak ibaratnya terbengkelai kan, lama-lama jadi tempat sengketa. Itu karena kalau dinaikin ya bagus juga, dan digunakan dia, jangan. Jadi kalau beli tanah itu bukan untuk spekulasi, tapi digunakan pada tempatnya. Dan di sana itu kalau mau dinaikin mungkin ya besar 50%, ntar tahun depan baru 150%. Cuman uang menggunakannya yang benar, itu aja, dan dilipat-lipat ya.